hatiku daun jatuh ke bumi, karyang dek panen di lendo angin, di sinan hati mangko kacameng, takui ko adia baralia sunti. Cinto lai punyo harato tido, usah jadikan pambate hati. Iko carito kanda rang tuo, hubungan kita ndak direstui. Utuh hanyo janji tumbuh di dalam hati adi. Hilang bimbingan lape dirangkui urang, kok nyampang tak jadi dia pasang di yang duo, jolapang dado deng lape cinto. Ya Tuhan kuasa, maafkan denai, oi udah sayang, nembui hatiku datang luka. Lupakan angkai cerita lama, semua jalani masa tak tiba. Katiko daun jatuh ke bumi, karyang dek panen di lendo angin, di sinan hati mangko kacameng, takui ko adia baralia sunti. Cinto lai punyo harato tido, usah jadikan pambate hati. Iko carito kanda rang tuo, hubungan kita ndak direstui. Utuh hanyo janji tumbuh di dalam hati adi. Hilang